Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru min hina yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Rawahu Abu Bakrin An-Najjad mursalun fi Nailil Autar. Dari Az-Zuhri ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat hari raya Idul Fitri dengan takbir mulai dari rumahnya hingga tiba di tempat sholat. Hadis riwayat Abu Bakar An-Najjad Mursal Nailul Autar Juz 3 halaman 327. Ani bin Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yarfa'u sautahu bitakbiri wa tahlili hina khuruji ilal idi yaumal fitri hatta ya'tiyal musalla. Rawal Baihaqi wal Hakim fi Nailul Autar dhaifun. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan bertahlil dengan suara keras ketika keluar pergi salat hari raya Idul Fitri hingga tiba di tempat salat. Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim dalam Nailul Autar juz 3 halaman 327 dhaif. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zayyinu a'yadakum bitakbiri. Rotobroni gharibun fi Nailil Autar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Hadis Rotobroni gharib dalam Nailil Autar juz 3 halaman 327. Waktu dan tempat bertakbir hari raya menurut hadis yang sahih. An Ummi Atiyyata qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiqa wal huyyada wa dawatil khuduri fa amal huyyadu fayatazilna sholata. Rawi Muslim. Dari Ummu Atiyyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk membawa keluar anak-anak perempuan yang hampir balig, perempuan-perempuan haid, dan anak-anak perempuan yang masih gadis pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun wanita-wanita yang haid, mereka tidak sholat. Hadis sahih riwayat Muslim juz 2 halaman 606. Walil Bukhari qalat Ummu Atiyyata kunna nu'maru an nukhrijal huyyada fayukabbirna bitakbirihim fi Nailil Autar. Dan bagi Imam Bukhari, Ummu Atiyyah berkata, kita diperintahkan supaya membawa keluar wanita-wanita haid lalu bertakbir bersama-sama dengan orang banyak. Dalam Nailul Autar juz 3 halaman 324. Dari hadis sahih di atas dapat kita pahami bahwa takbir hari raya itu dilaksanakan pada waktu tiba di tempat sholat sampai berdirinya sholat. 6. Waktu sholat hari raya. Qala Jundabun kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhin. Rawi Ahmad ibnu Hasan fi Nailil Autar. Telah berkata Jundab, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hari raya Idul Fitri bersama kami di waktu matahari tingginya sekadar 2 batang tombak, dan beliau salat hari raya Idul Adha di waktu matahari tingginya sekadar 1 batang tombak. Hadis riwayat Ahmad bin Hasan dalam Nailul Autar juz 3 halaman 333. Keterangan. Menurut riwayat di atas, waktu sholat hari raya Idul Adha itu lebih pagi daripada waktu sholat hari raya Idul Fitri. 7. Sholat sebelum khutbah. Ani bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhum yusalluna al-aidaini qabla al-khutbati. Rawal Bukhari. Dari Ibnu Umar ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

perlu dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tanah lapang itu diambil dari pengertian musalla. Al-musalla maudhi'un bi babil madinati syarqiyyi fi husunah. Musalla itu adalah suatu tempat di pintu gerbang Madinah sebelah timur. Fi husunah juz 1 halaman 268. Al-musalla maudhi'un bainahu wa bainal masjidi al-fadira'in. Fikhus sunnah. Musalla itu tempatnya berjarak 1000 hasta dari Masjid Madinah. Fikhus sunnah juz 1 halaman 271. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya mengadakan salat hari raya itu di tanah lapang. 11. Takbir dalam sholat pada 2 hari raya. Takbir sholat pada 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dilaksanakan dengan 7 kali pada rekat pertama dan 5 kali pada rekat yang kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun perbuatan para sahabat. An Abdillah bin Amr bin Al-As qala qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As ia berkata, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takbir pada sholat Idul Fitri adalah 7 kali di rekat pertama dan 5 kali di rekat yang akhir atau kedua. Adapun bacaan sesudah kedua-duanya itu. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 299, nomor 1151. An Amri bin Su'aibin an Abihi an Jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fil 'id yaumal fitri sab'an fil ula wa fil akhirati khamsan siwa takbiratis salati. Rawahu Daruqutni. Dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salat hari raya Idul Fitri 7 takbir pada rekaat pertama dan 5 takbir pada rekaat kedua selain takbir yang biasa dalam sholat. Hadis riwayat Daruqutni, juz 2 halaman 48. Tentang asar atau perbuatan para sahabat diriwayatkan An-Nafi'in maula Abdillah bin Umar annahu qala syahidtul adha wal fitra ma'abi hurairata fakabbara fir raq'atil ula 7 takbiratin qoblal qiraati wa fil akhirati 5 takbiratin qoblal qiraati. Rawi Malik fil Muwatta. Dari Nafi' maula Abdullah bin Umar bahwasanya dia berkata, aku pernah menyaksikan Idul Adha dan Idul Fitri bersama Abu Hurairah, maka ia bertakbir di rekat pertama 7 takbir sebelum membaca dan di rekat kedua 5 takbir sebelum membaca. Hadis riwayat Malik di dalam Al-Muwatta juz 1 halaman 180. An Atha'in qala kana Ibnu Abbasin yukabbiru fil 'aidaini sintai asrata takbiratan 7 fil ula wa 5 fil akhirati. Rawal Baihaqi. Dari Atha' ia berkata, adalah Ibnu Abbas bertakbir di 2 hari raya 12 takbir, yaitu 7 di rekat pertama dan 5 di rekat yang kedua. Hadis riwayat Baihaqi, juz 3 halaman 289. 12. Bacaan takbir hari raya. Bacaan takbir pada hari raya yang bersumber dari sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Fi Nail Autar wa fi Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar.